Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita senang biasa dianugerahi Allah kesempatan kesehatan kekuatan untuk menghadiri majlis ilmu, majlis yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para sahabat pengikutnya sampai di akhir zaman. Kajian kita pada kesempatan kali ini adalah tentang hadis yang diambil dari buku Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, untuk kemudian buku Riyadhus Shalihin ini terdiri dari dua jilid besar ya, tebal-tebal. Untuk jilid yang pertama ini ada 99 bab. Kita akan mulai dari bab yang pertama, yakni bab ikhlas dan urgensinya dalam setiap perbuatan, perkataan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Jadi di dalam buku Riyadhus Shalihin ini selalu diawali ya, setiap bab itu selalu diawali dengan ayat ya, pembukanya. Ada yang 1, 2, 3 ayat gitu ya, seperti itu. Baru kemudian pemaparan tentang hadis. Dan masing-masing bab banyak sedikitnya hadis beragam ya. Untuk bab al-ikhlas dan urgensinya, hadisnya terdiri dari 12 hadis ya, yang insya Allah hadis-hadis yang dinukil oleh Riyadhus Shalihin ini semuanya hadisnya kuat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din wa nafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim." Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha walakin ma'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Di dalam surah Ali Imran ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu memperlihatkannya, pasti Allah mengetahui. Jadi dari beberapa cuplikan ayat-ayat ini, di sini ada hal yang dapat kita garis bawahi. Yang pertama, bahwa keikhlasan itu adalah merupakan roh dalam setiap gerakan, dalam setiap amal, dalam setiap ibadah, baik yang kaitannya dengan hablum minallah maupun yang kaitannya dengan hablum minannas. Jadi dasarnya adalah keikhlasan. Lalu kemudian yang kedua, bahwa ikhlas niat, mengikhlaskan niat itu sumbernya adalah hati. Jadi kalau kita berbicara tentang niat, keikhlasan, maka sentranya, tempatnya itu ada di hati, bukan di lain bagian tubuh yang lain, apalagi di lisan, bukan. Karena sentranya itu ada di hati. Nah, karena sentranya itu adalah di hati, oleh karenanya, hal yang dapat kita garis bawahi juga, bahwa adalah sebuah keniscayaan bagi setiap orang untuk memurnikan, memurnikan keyakinannya, memurnikan niatnya, menjaga hatinya senantiasa bersih dari segala hal, dari segala hal-hal yang justru akan mengganggu orientasinya, ya kan? Orientasi ataupun tujuannya. Ya memang itu bukan perkara yang mudah, tapi yang menguntungkan kita punya dasar yang kuat. Dasar orang mukmin itu adalah bahwa dia punya keyakinan yang benar, itu dasarnya. Ya. Kalau orang kafir, nggak mungkin kita bicara tentang ikhlas. Kenapa? Dia tidak punya dasar itu, nggak punya keyakinan yang benar. Bagaimana mau bicara tentang keikhlasan? Nggak mungkin, ya kan? Bicara tentang keikhlasan, karena memang sumbernya itu di hati, ya. Dan dasarnya itu adalah soal keyakinan, ya. Maka itu hanya dimiliki oleh orang-orang mukmin. Ini orang-orang mukmin. Masalah orang munafik juga misalnya. Ya. Orang munafik punya keikhlasan juga enggak? Enggak ada. Enggak ada keikhlasan. Karena memang persoalan kufur, persoalan munafik dengan yang membedakan mereka dengan orang mukmin itu adalah persoalan keyakinan. Keyakinan orang munafik itu kan kufur. Dan orang kufur sudah jelas keyakinannya kufur, artinya memang tidak ada yang namanya akidah di dalam hati mereka, ya kan? Nah, sementara orang mukmin memang dasarnya mereka punya itu, punya dasar keyakinan yang benar itu, ya kan? Nah, hanya yang membedakan nanti adalah apakah seseorang itu senantiasa berupaya untuk kemudian membersihkan, ya kan, keyakinan itu dari segala hal yang akan mengotorinya, ya kan? Kayak juga kadang-kadang dia melakukan sesuatu, ini ikhlas-ikhlas, tapi dia berutu aja. Itu bukan berarti dia ikhlas ya. Berutu, merundel gitu, misalnya nolong saya gitu. Tapi terus nanti cerita ke orang-orang tuh, loh, jadi udah ditolongin, tapi aku gak tahu diri sih, gak ada balasannya. Misalnya kayak gitu-gitu tuh, berarti dia gak ikhlas ya. Ya itu dari kalo situ, sebenarnya itu bisa dibaca. Bahwa orang itu bermasalah dari sisi keikhlasan. Ada masalah dari sisi keikhlasan. Mungkin kalau sama sekali tidak ya. Tapi yang jelas dia ada masalah dalam soal keikhlasannya, ya kan? Mungkin ketika dia misalnya memberi, saat itu mungkin dia ikhlas. Saat dia memberi, orientasinya benar. Tapi setelah itu kemudian dia tidak menjaga keikhlasan itu. Nah, makanya tadi saya katakan yang penting itu adalah bagaimana kemudian melestarikan, menjaga, ya, memelihara agar kemudian keikhlasan itu tetap mengalami kemurnian, tidak dipengaruhi, ya. Nah, untuk menjaga itu, ya, untuk menjaga itu kan pertama dijaganya dari syirik, dari hal yang mempersekutukan, karena kalau keyakinan itu kan lawannya kan syirik. Kemudian yang kedua ya dari perbuatan ucapan yang justru mengganggu keikhlasan itu sendiri. kita bersedekah. Ya, itu ada benar, ya kan? Bahwa saya melakukan ini semata-mata mencari ridha Allah kan gitu ya. Tapi setelah itu, setelah kita memberi, kita kemudian bercerita dengan orang, ya kan? Dan yang sebagainya. Nah, ini akan sedikit banyak pasti akan mempengaruhi ikhlas, kan? Pasti akan mempengaruhi, ya. Seperti itu. Pasti akan mempengaruhi. Makanya apa istilahnya? Catatan Allah tentang kebaikan kita itu yang pada mulanya mungkin nilainya itu adalah penuh gitu ya, itu bisa berkurang, ya. Bisa berkurang karena apa? Karena kita tidak menjaganya, ya. Dia bisa berkurang ketika apa istilahnya di apa di perjalanan, ya. Nah, dia berkurang itu bisa karena amal kita, ya. Karena ucapan-ucapan kita yang justru menggerus. Jadi nilai keikhlasan itu sendiri. Kalau niatnya mau ngajak orang gitu, misalnya kan kadang-kadang orang contoh, anggaplah itu misalnya kayak sebagai seorang model di bawah gitu ya. Itu bagus loh di sini, maksudnya misalnya ini kayak apa tuh punyanya domedu apa misalnya, itu kan udah ini contohnya gini. Nah misalnya kayak gitu juga tetap nggak boleh gitu. Kan kita ngajak orang nih, tapi kadang-kadang orang kan suka nggak percaya dulu sebelum kita ngasih contoh. Ini saya ada di sini nih. Gitu. Nah, saya kan dia nanya sedekahnya di mana, misalnya ini kita ada di sini. Salah satunya kalau saya di sini karena saya melihat bahwa di sini itu kelebihannya ini, misalnya gitu. Nah itu tuh nanti juga akan mengurangi. Niat kita kan bukan mau nunjukin bahwa aku sedekah di sini loh. Iya. Itu sama aja satu dakwah itu. Kalau gini kan, misalkan orang mau pisah kita kan dianggap ih nggak perhatian banget sama saudara, padahal tanpa pengetahuan dia kita udah ngasih saudara kita. Itu lebih baik kita ngomong, aku udah ngasih kok gini, atau kita diem aja, bagaimana daripada kita dianggap wah aku nggak ini kebenaran gitu, itu gimana? Kalau diomong kan, itu supaya nggak menimbulkan salah persepsi. Kalau bicara soal mana yang lebih baik tidak diomongkan. Gimana? Tapi kalau diomongkan itu kemungkinannya ada dua hal, Bu. Kemungkinan yang pertama mungkin tetap terjaga gitu ya. Kemungkinan yang kedua juga tergerus. Karena apa? Karena ketika kita mengomongkan itu, unsur ria itu kan bisa muncul dalam perjalanan. Ya. Ketika kita mengomongkan itu, nanti kan orang memuji kita. Nah, kita ini enggak tahan pujian ya, manusia ini kan sifatnya kan enggak tahan pujian. Nah, itu tuh. Nah, itu yang membuat kemudian terganggu. Makanya kenapa kemudian seorang itu memang ketika dia beramal, ya udah, hanya Allah yang Maha tahu tentang apa yang dia lakukan. Orang berpersepsi. Saya pernah dulu diajarkan tuh kalau habis beramal itu saya disuruh istighfar bukan alhamdulillah. Ya. Karena di depan nanti ada ujian. Iya, ujiannya begitu. Iya, habis beramal itu disuruh istighfar. Daripada kita dianggap nggak perhatian misalnya karena keuangan kok ini punya kerja tapi kok nggak ngasih, nggak pernah ngasih ibu padahal kita kan tapi kan kita nggak orang nggak pernah mau tuh sebaiknya kita jelaskan atau diamin aja sampai jadi biasanya begini secara sunnatullah nanti orang lain yang menjelaskan atau orang itu sendiri yang bahkan orang yang bersangkutan juga yang akan mengatakan itu jauh lebih dahsyat asarnya. Malah orang yang ngomongin itu malah diem lah. Oh, daripada kita yang mengomongkan, ya kan? Itu bisa pisau bermata dua ya, bisa menghancurkan diri kita sendiri, ya kan? Karena orang nanti persepsinya bisa macam-macam. Wah, baru segitu. Ya, tapi kalau nggak usah misalnya kita nih, ini kok saya nggak mau aja nih. Kalau misalnya kita berceritanya, saya habis misalnya. Ya bisa dekah nih, tahu-tahu dapat balasan gitu. Boleh nggak begitu kita ceritanya? Kayak testimoni gitu. Alhamdulillah ya kemarin aku abis masuk. Benar-benar Allah tuh membalasnya lebih dari itu gitu. Nggak apa-apa. Itu masuk gitu. Testimoninya. Apalagi. Memang kadang-kadang bukti yang tipis ya, Wei. Benang merah antara hal itu muncul atau memang menginspirasi, memberikan inspirasi kepada orang. Kita ingin beri testimoni, walaupun testimoni itu tentang diri kita, tapi maksudnya kita ingin memberikan pembelajaran kepada orang. menginspirasi mereka. Hmm. Itu kadang-kadang memang benang merahnya jadi tipis. Hmm. Ini antara setan bicara di perjalanan. Nah, di situ. Nah, godaannya itu yang luar biasa berani. Tapi tadi ya kita minta ya yang tadi itu beristighfar, mengampun kepada Allah, saya tidak ada maksud ya. Bisa minta ridho Allah orang lain kemudian juga mengambil pembelajaran dari apa yang kita lakukan. Ya, tapi itu. Yang benar kata Ustaz Yusuf Mansur itu kalau kita mau menambah omset misalnya penjualan nggak perlu datang misalnya ke dukun kemana dari yang bersedekah ya Ustaz cukup bersedekah sama dua hal 10 kali lipat itu kan jadinya ya misalnya kita bersedekah otomatis bisa naik sendiri. Ya, bersedekah dan terus berusaha kepada Allah itu. Karena pemberian Allah itu seperti yang selalu kita sampaikan, pemberian Allah itu bisa berupa hal yang sama, dalam bentuk yang sama, tapi bisa juga dalam bentuk yang lain. Ya, makanya husnuzon kita itu yang harus ditingkatkan. Ya, seperti itu. Karena kalau tidak, apa istilahnya? Kecewa. Nah, kita kecewa. Ya. Habis bersedekah malah kecewa. Kayaknya kok bukannya tambah kok jadi malah yang. Oh itu bakalan jawab. Jawab. Kok dia yang sedekah malah belum nyampe. Tapi kalau gini nih mas, misalnya pembangunan masjid ya, di situ kan ada ditulis siapa yang mau apa membangun ini, membantu. Saya pak bata yang ini, di situ tertera harganya. Itu gimana tuh? Kan dia yang buat, bukan kita. Bukan kita minta ditulis. Gitu. Galangan gitu kan. Itu enggak apa-apa. Iya, ada orang yang mengatakan nama saya enggak usah tulis. Jadi dia nah, bagus itu. Tulis saja hamba Allah. Kamu lupa aja Pak. Satu masjid ini kita harus tulis itu hamba Allah sebenarnya. Iya, itu kan maksudnya agar kemudian sunnah hasanah itu juga mengalir kepada yang lainnya, Bu. Hmm. Jadi kalau kita hanya sekadar diam melakukan hal itu, ya kan? Iya. Ya itu hanya kebaikan untuk diri kita. Nanti orang lain tidak merasakan dan tidak apa istilahnya tidak berpengaruh kepada orang lain sekitar kita. Makanya kenapa kemudian hal itu perlu ditularkan. Cuma etikanya saja, bukan etika yang paling penting. Tapi nggak apa-apa itu orang lain yang melakukan hal itu. Nggak apa-apa. Jadi dia nyata bagusnya itu apa di kalimat masjid itu, bikin mau bangun satu kamar mandi buat apa? Khawatir itu? Jadi ada tertera terus totalnya begini, terus ntar bata ini buat ini yang belum ada ini. Nah itu tuh dia tuh nggak mau dari jemaahnya sendiri, dari jemaah masjid itu dia nggak mau buat galang dana. Nah makanya jemaah itu dikumpulkan itu liter satu. Siapa yang mau yang mau? Kalau dulu 50%. Nah itu nggak apa-apa ya sebenarnya. Sebaiknya hilangkan nama asli, pakai nama-nama yang sama kan? Untuk Allah, hamba Allah, ya kan? Kemudian ataupun fulana. Soalnya takut itu nanti berkata, ini si topet nih. Karena kita saja ketika melihat nama kita muncul, itu lama-lama rusak loh. Iya itu benar-benar. Terus tuh, wajahnya membangun, itu nggak dibangun. Awalnya sih nggak, tapi lama-lama setiap hari melihat itu, saya aja masang foto ibu ini di area apa sih ya, cerita demokrasi ini masang foto, lama-lama ada ujung bu. Ketika foto dipasang kan pak foto itu terpanjang gitu, ah gitu, panjang ujung itu yang ngeri, yang ngerinya itu bahaya itu, ya kan? Makanya yang begitu memang harus dihilangkan. Kalau bisa memang ditiadakan, ya kan? Ditiadakan sama sekali, ya. Betul-betul hanya semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Taala. Memang luar biasa ya. Ya seperti itu. Bahaya cerita-cerita gitu banyak banget. Jadi itu udah berapa lama dia masjid itu sampai dipakai sama orang banyak, sampai orang itu meninggal, anaknya itu malah ngomong apa? Sedekah amal bapaknya diomongin. Pak ini kok ini belum ini? Belum nyumbang ini namanya enggak ada malah nih. Gimana, Pak? Saya enggak tahu. Ini masjid sudah dibangun dari itu bapaan ini yang nyumbang gitu. Nah, itu gimana tuh? Muhyiddin. Ya enggak apa-apa yang ngomong kan anak ya, bukan orang yang besar. Jadi udah terjalin bangun banyak terus jadi anaknya yang jadi ya, mungkin anaknya dulu dikasih tahu ini bapak nyumbang nanti dicontohkan. Tapi dengan cara jangan pakai nama mau. Jadi terus-terusan semua satu RT itu ada namanya, cuma bapaknya dia aja kan. Sampai bapaknya itu meninggal. Baru kemudian nanti setelah itu diklarifikasi oleh anaknya kan. Iya. Kalau sebenarnya orang tuanya sudah meninggal. Iya. Ya you know, adatnya harus seperti itu. Kalau orang yang sendiri itu malah jatuh tuh. Ya orang sendiri malah justru mengganggu. Mengganggu. Walaupun jadi, orang mungkin menjelaskan orang. Iya. Ya, kan, jadi orangnya masih hidup, ini masih sudah bangun lama, udah tua, terus ini napa namanya kok belum ada sumbangan ya pak? Ya mana pak? Mudah. Kan biasanya tuh ada keluar tuh, kan rasanya. Ya mudah ini. Dulu ini sebelum ada masjid bangun ini itu masjid semua toa-toa itu dari siapa itu? Nah itu gimana tuh? Langsung api semua sedekat dia. Enggak, kalau misalnya dia orangnya. Jadi itu akan sangat hilang atau cuma mengurangi? Mengurangi. Mengurangi. Lama-kelamaan bisa habis. Habis. Habis. Kalau itu secara terus-menerus kemudian disebutkan bisa bukan hanya sekedar pukulan, bisa habis. Awan. Iya malah itu loh pancingan yang dari cobaan juga. Ini yang paling berat itu keikhlasan dan niat itu dari awal, tengah, sampai akhir itu jaga terus. Nah kalau pertama nih misalnya nih kita kan seusaha mungkin kan sampai nggak dilihat, sampai kita sendiri aja nggak melihat kan itu berapa jenisnya kan. Nah itu kalau kelihatan orang itu gimana mas? Jadi sebenarnya itu hanya sebuah apa sih nih? Sebuah cara yang kita lakukan agar kemudian kita melakukannya itu betul-betul tanpa ada maksud apapun. Kalaupun kita melakukan tiba-tiba dilihat orang, tidak apa-apa. Apa-apa. Kita kan memang sudah menasar diri lo wanita. Nih gua nyum. Tepret. Uang-uang merah. Nih gua nyumbang nih 500.000 nih. Nah itu habis. Orang kadang-kadang kan menafsirkan layak apa mayum dikuyam ini layak kamu simak lu kan begini. Buat tangan kanan nyumbang, tangan kiri nggak boleh kelihatan. Sebenarnya itu kan istilah, kiasan itu bahwa ketika kita memberikan kalau bisa nggak dilihat sedapat mungkin tidak ada yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Taala ya, seperti itu. Makanya nilai uang itu kan bukan dilihat dari banyak sedikitnya. Karena orang kalau dia ikhlas mau sekian banyak dia melakukannya itu nggak terbebani ataupun sedikit sekalipun juga tidak terbebani karena memang dia melakukan hal itu dengan motivasinya itu adalah karena Allah SWT. Makanya ketika siapa Abu Bakar atau Rasulullah ketika terjadi perang Badar itu kan belum ada ayat mengenai kewajiban zakat kan belum ada. Yang ada adalah ayat himbauan berinfak dan sedekah. Himbauan saja, infak dan sedekah. Jadi zakat tiap tahun itu belum ada. Belum ada. Ketika terjadi perang Badar, saat akan terjadi perang itu kan Rasulullah memobilisasi kekuatan. Salah satunya adalah kekuatan mal, kekuatan harta. Karena dengan harta itu kemudian bisa memberi kekuatan perang. Gitu. Wah itu Rasulullah berada dalam keadaan yang sulit sekali. Karena memang kondisinya memang tidak pernah terpikirkan bahwa akan dihadapkan dengan situasi buruk seperti ini. Oleh Rasulullah diumumkan kepada para sahabat siapa yang ingin bersedekah. Nah di situ terlihat orang yang sangat luar biasa itu. Karena Abu Bakar semuanya melimpahkan. Abu Bakar melimpahkan semua harta walaupun nggak seberapa. Semua hartanya diserahkan. Abu Bakar kaya nggak? Kaya. Kaya nggak? Kaya. Abu Bakar kaya, Umar kaya. Jadi dari 10 sahabat yang paling dekat itu 9 orang kaya, Bu. 9-nya orang kaya. Berarti yang satu siapa yang enggak? Yang satu itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini yang paling miskin cuma Ali doang deh. 9. Yang satu itu Tolha kaya juga, kan? Bukan. Abu Hurairah atau Ali? Ali ya? Ali bin Abi Thalib. Ali. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Yang miskin, yang lainnya kaya semua. Ya. Apalagi Abdul Rahman bin Auf. Oh, itu serangan itu. Apapun yang dilakukan jadi berkembang. Jadi duit. Jadi duit. Itu hijrah enggak bawa apa-apa kan ini bukan dia. Dia berangkat tanpa membawa apapun. Tapi justru malah lebih kaya dibandingkan. Iya. Sama saudagar sana ya kan. Dagang apa sih tadi kok bisa kaya? Dagang apa dia kan usaha kan dagang itu kan buah-buahan gitu ya maksudnya kurma gitu ya mungkin tangannya itu tangan pengusaha ya. Pengusaha gitu ya, istilahnya. Jadi apapun di bisnis. Apapun yang di bisnis pasti jadi itu adalah mungkin apapun yang di bisnis. Kalau sekarang kayaknya agak-agak masuk akal gitu, misalnya kita punya harta semuanya kita sedekahin gitu, itu bisa ngebayangin besok anaknya makan apa. Itu ya, maksudnya, makanya luar biasa itu ya. Bakar ketika ditanya kalau semuanya disumbangkan lalu untuk keluargamu apa? Apa iya, gitu. Jawaban Bakar kan sederhana, ya keluargaku apa sudah aku titipkan kepada Allah dan Rasulnya. Itu kan luar biasa. Itu kalau sekarang ngomong kayak gitu dikatakan kolot. Karena gitu sekarang bilang kolot gitu. Konyol. Gila lu, gila lu ya. Itu dikasih apa ntar? Itu kan memang kekuatan ini ya. Kekuatan keyakinan. Keyakinan orang berbeda-beda kualitasnya. Umar kan tidak sekuat Abu Bakar, ya. Utsman dengan Ali. Ya emang yang paling hebat ya Abu Bakar. Jangankan itu ini gitu ya, saya tuh lagi ngobrol lah sama suami saya gini, kita pengen ngobrol bareng anak-anak gitu kan, terus itu aja suami saya langsung balasnya gini, duit dari mana? Gampang gimana? Minta aja sama Allah. Sebenarnya diem aja, oh iya, yaudah amin aja deh. Nggak maksudnya, padahal kita juga belum cuma rencana, tapi kita istilahnya berprasangka baik aja sama Allah, suatu saat pasti ngasih rezeki. Saya yakin kok Allah pasti ngasih rezeki gitu ya. Tinggal tunggu nantinya. Ya, nggak tahu kapannya. Yeah. Makanya dia tanya, udah dari mana? Gampang, tidak minta. Minta. Maksudnya, sama Allah lah. Kita sih sudah mukanya bingung. Betul. Padahal kita yakin aja lah, nggak ngerti entah setahun, entah dua tahun, entah lima tahun, entah sepuluh tahun, entah berapa gitu ya. Iya kan tidak bicara soal waktunya kapan, kan? Kesempatannya kapan itu kan bukan urusan kita. Kita yakin dan dengan keyakinan yang tulus itu, wah itu pasti jadi itu, pasti. Yakin aja deh, tahu lah kapan. Saya itu ketika pulang dari studi, saya kan kalau di Islamabad itu kan setiap tahun. Haji, umroh, setiap tahun itu. Pas, setelah kelas. Nah, kalau naik bisa ya? Enggak, pesawat juga. Boleh pesawat. Setiap tahun saya berangkat haji, umroh. Kemudian ketika pulang, udah enggak. Ya kan? Karena sibuk, enggak sempat juga ikut travel-travel itu. Ya udah. Akhirnya kerinduan itu muncul. Ya kan? Saya bermohon kepada Allah, ya Allah. Kapan saya bisa melihat rumahmu, ya Allah. Ya kan? Minta itu. Ternyata betul. Diberangkatkan, cuma kita nggak tahu kapan waktunya, pasti diberangkatkan. Iya, yakin aja. Dari 95, iya 95, saya baru berangkat lagi 2007. Berarti kan berapa? 12 tahun. Saya berangkat lagi. Ya, ternyata setelah itu berangkat terus. Ya. Berulang kali berangkatnya. Ustaz, boleh nggak di luar tema? Kalau kan kemarin kita sharing nih mengenai kalau kita ke siangan sholat subuh, kita kalau pas kita kebangun itu sebaiknya kita langsung sholat atau kita lihat dulu waktunya udah masuk yang tidak boleh waktu sholat itu atau gimana? Oh bukan ibu, jadi fawailul lil musallin itu alladzina aman sholatihim sahun, kita menjelaskannya dari situ bahwa orang sholat yang dikatakan celaka ataupun yang tidak benar itu adalah orang yang sholat di luar waktunya. Sahun itu sendiri kalau oleh ahli tafsir dikatakan adalah orang yang sholat di luar waktunya. Artinya sholat zuhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib, sholat maghrib di waktu isya. Itu yang tidak boleh. Oh. Itu yang tidak boleh. Sahun itu di situ maksudnya. Lalai itu maksudnya di situ. Kita sholat juga cuma sholat kita zuhur di waktu asar. Sholat asar di waktu maghrib, sholat maghrib di waktu isya. Padahal tidak ada alasan sedikit pun untuk kita kemudian mengatakan itu. Kecuali kalau kita dalam keadaan musafir, kan ada jamak, ya kan ada kosor, ya kan dan lain sebagainya. Ini tidak jamak, tidak musafir, kita mungkin tanpa ada alasan apapun, kita kemudian melakukan itu sahun, itu disebut dengan lalai. Tapi kalau kemudian kita sholat misalnya ada yang di awal waktu, ada yang di tengah waktu, ada yang di akhir waktu. Ini tidak dikatakan lalai, Ibu. Ya kan? Karena memang itulah yang dikatakan fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu semampumu. Nilai ketakwaan seseorang itu kan berbeda-beda kualitasnya. Ada yang kualitasnya the best, dia akan melakukannya di awal waktu. ada yang kualitasnya iya, di bawah itu, dia melakukannya di tengah waktu. Ada yang lebih bawah lagi, lebih rendah lagi. Nah, dia di injury time dia. Tapi ini kan semua dalam koridor ketakwaan. Yes. Dalam frame ketakwaan. Artinya bahwa dia tetap tahan. Bahwa dia tetap melakukan. Nah, itu yang harus dipastikan. Nah, kalau sudah begitu, kita enak. Karena kalau orang itu dipaksakan dia harus mengikuti di awal waktu. Ya sama saja kita memaksakan dia, dia harus sama dengan dia. Padahal kalau kualitas iman seseorang kan beda-beda, naik turun, ya kan? Kualitas ketakwaan juga berbeda-beda. Surga itu juga kan bertingkat-tingkat, ya kan? Ya kalau ditanya mau surga yang berapa, surga yang terbaik kan gitu. Tapi kalau saya disuruh mau surga yang mana, yang penting saya masuk surga. Surga mana? Walaupun di emperannya, gitu. Emperan itu juga enak. Walaupun di emperan surga, ya kan penting kan masuk surga, ya kan jangan masuk neraka, ya kan walaupun di emperannya. Cuma kan ada orang yang terbaik. Kalau mau yang terbaik pilih yang nomor satu. Nah, itu yang terbaik, insya Allah begitu. Saya ada bilang doa yang paling bagus itu istiqomahkan untuk sholat tepat waktu. Ayo, oh, itu yang terbaik. Iya, yang terbaik. Yang terbaik. Udah itu berjamaah. Ini menjadi pertanyaan siapa yang kuat melakukan hal itu terus menerus kan? Iya. Tuntutannya kan bukan hanya sekali dua kali, terus menerus. Sekali ada apa? Ada itu. Saya benar Pak, kalau doa yang benar ini belum selesai. Nah, kemudian terkait dengan tadi itu, Bu. Salatnya orang tidur itu kan ketika dia bangun. Salatnya orang lupa ketika dia ingat. Jadi kalaupun dia tidur, tertidur, bangun, kapanpun dia bangun, sholat. Dia sholat apa yang sudah dia tinggalkan. Jadi, dia bangun jam 11 siang, nggak sholat subuh, bangun, sholatlah ketika dia bangun tidur. Ada cerita bang, anaknya ngomong. Ayo kok sholat subuh, sholat duha kok pakai kunut ya? Anaknya ngomong. Kok sholat subuh pakai kunut, sholat duha kok pakai kunut, dia ditanya. Ada penting apa ke kesiangan. Jadi ada satu cerita itu ayahnya itu. Oh, dia pakai kunut. Nah, dikira sholat duha. Iya, sholat subuh. Anaknya nanya. Iya. Kok pakai kunut ya, sholat duha. Dikasih tahu aja anak itu. Bapak ketiduran. Tapi kalau terus menerus itu gimana? Tidur ya, itu kebangetan kalau tidur. Aku gak ada waker, gak ada istrinya yang bangunin. Semua gak ada. Kan ketiduran itu kan artinya dalam kondisi tertentu ya. Kan tidak setiap saat kita ketiduran. Dalam kondisi tertentu saja kita mungkin ketiduran. Berarti kalau ada yang mengatakan bahwa tunggu dulu lewat waktu kita enggak boleh sholat menyamain orang. Enggak, Bu. Kalau untuk orang yang tertidur itu ketika dia bangun langsung ke kamar mandi ambil wudu sholat. Yang saya pahami seperti itu, kapan pun waktunya. Ketika dia bangun. Kalau waktu syuruk itu, Bu, yang tidak dibolehkan itu melakukan sholat sunnah. Oh. Dari sejak habis waktu subuh sampai nanti syuruk, nah itu tidak boleh melakukan sunnah. Sholat sunnah. Ya, tapi kalau ini kan kaitannya sholat wajib harus dilakukan kapanpun ketika kita bangun sudah langsung fauran istilahnya tanpa diselingi dengan kegiatan apapun langsung ke kamar mandi butuh langsung sholat seperti ya, itu. Nah, kadang-kadang orang tidak udah lewat gitu. Udah lewat. Kalau sholat itu tertinggal nggak bisa diganti loh. Iya. Kan enggak ada istilah mengkodok sholat ya. Iya. Enggak ada. Sebab lagi ini apa istilahnya? Kafaratu sholat enggak ada. Ataupun fidyatu sholat enggak ada. Berarti yang dulu waktu saya mahasiswa itu kan ini kalau misalnya perempuan men ya. Jadi misalnya duhur, udah waktunya duhur sampai jam 3 misalnya, ternyata kita mainnya itu jam 2 gitu. Jam 2 tadi kita belum sholat duhur. Itu dulu waktu saya masih ngaji sama NU. Jadi kalau nanti saya udah bersih, saya harus bayar yang duhur kan? Enggak perlu. Enggak ya. Enggak perlu. Karena waktu sholat kayak puasa gitu. Waktu sholat itu kan dari sejak dia masuk sampai akhir. Iya. Kalau kemudian terjadi sesuatu di halangan di tengah itu, maka selesai. Berarti kita maafu. Oh. Karena kita bukan di luar waktu itu, kita masih di dalam waktu sholat itu. Nah, gitu. Jadi mengukurnya itu seperti itu. dari awal sampai akhir. Dulu sih ingat semua tak kemarin tentang sholatnya apa ya. Tapi gini sih, kalau kita misalnya pas berpikir seperti ini, saya berusaha sholat awal waktu kan saya nggak tahu umur saya kapan dia. Kalau udah masuk waktu sholat, saya belum sholat melakukan sholat, terus saya meninggal gitu. Apakah itu masih termasuk utang sholat saya atau nggak ada utang sholat itu? Terus gimana kalau ya dia wafat ya, karena itu adalah bagian dari takdir Allah terhadap dia. Ya. Kemudian dia apa istilahnya sampai dengan hari saat menjelang wafat dia itu bukan dia punya niatan untuk meninggalkan sholat, ya kan? Kecuali kalau dia berniat meninggalkan sholat itu lain ceritanya. Tapi karena satu dan lain hal dia tidak bisa melakukan sholat di awal waktu kan begitu ya, karena kan keadaan orang kan berbeda-beda, baik imannya, baik ketakwaannya, baik kesibukannya, aktivitasnya dan sebagainya, ya kan seperti itu. Sedapat mungkin memang di awal waktu, tapi ini kan kita bicara bukan tataran ideal, kita bicara tataran waktu. Nah faktanya tidak demikian, realitasnya kan berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Keadaannya, situasinya dan lain sebagainya. Jadi enggak ada masalah itu, ya kan? Berdosa kan dia? Enggak lah, ya kan? Insya Allah ya. Tidak berdosa ya. Jadi kalau kita di kantor bisa ketemu sholat asar, semuanya sholat tepat waktu, kantor kita kosong, bos kita marah-marah ya. Walaupun saya juga selalu ngingetin sholat tepat waktu, tapi gantian ya gitu. Karena kalau kosong semua kan enggak lucu juga gitu. Tapi ada di Telkom Sigma itu, bosnya itu pas suruh sholat, jadi pakai mic itu. Dia sudah waktunya sholat, tolong semua ditinggalkan pekerjaannya. Nah itu bagus lah. Thanks, yang untuk yang umat Islam, untuk yang umat yang lain, gitu. Tolong lanjutkan pekerjaannya. Terima kasih, Assalamualaikum. Itu kalau bilang itu ditanya satu-satu, bosnya itu, di Telkom Sigma BSD. Hebat. Dan yang begitu itu tentunya akan mendapatkan kebaikan lebih daripada yang lain nanti. Dan yang apa yang disuruhnya itu mengamalkan dia dapat juga amalannya. Oh iya. Tanpa dipotong sih. Baik. Ya. Ini kita belum kupas dari sini sama sekali. Ada yang lain sama-sama main kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillah.